Baru satu lagu yang dilantunin oleh sosok pedangdut kelahiran dari kota Kediri. Dan kali ini dilanjut kembali. Kalau berondong tua udah dinyanyiin. Dan sekarang Anda bakal dikasih dengan sebuah lagu. Mbak Wondos Elsa Safira Mau Nata. Aman dulur, aman. Adik tawur, mohon maaf. Bapak polisi terpaksa bubarkan, ge? Matur suwun. Kita goyang lagi ya. Semua spesial buat kue. Jempolnya di atas semuanya ya. Aman bro. Hey. sih. Kalau goyangnya kayak gini kan enak ya Mas ya. Kenapa? Salaman lagi. Saya taruh ini dulu sebentar ya. Kenapa?